ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-24. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu bayani syai'in min anwa'i sihir. Bab penjelasan seputar macam-macam sihir. Setelah penulis rahimahullahu taala menerangkan tentang bagaimana sihir itu, dan beliau jelaskan tentang hukumnya, maka di sini beliau menerangkan bagaimana bentuk-bentuk dari sihir. Dan ini penjelasan bentuk-bentuk sihir dikhususkan dengan bab tersendiri oleh penulis karena pentingnya. Iya. Nah, sihir ini kadang tidak tampak jelas terhadap sebagian manusia. Kadang ada yang menganggapnya ini sebuah keajaiban atau sebuah karomah, atau dengan bahasa-bahasa orang sekarang dianggap indera keenam, dianggap kelebihan dan seterusnya. Iya. Sehingga sihir ini yang merupakan kondisi-kondisi yang ditunggangi oleh syaitan, ini menyeret anak manusia jatuh di dalam kesyirikan. Karena itu seorang muslim harus pandai membedakan apa sifat penghambaan kepada Allah, walaya kepada Allah, sifat yang membedakan antara wali Allah dan wali syaitan, antara orang yang dekat dengan Allah dengan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, beda orang yang beriman, bertakwa, wali Allah dengan sihir, dukun dan yang semisal dengannya. Baik. Kadang ada hal-hal yang aneh misalnya di luar kebiasaan terjadi. Nah, kalau yang di luar kebiasaan ini terjadi dan dia bisa membedakan antara wali Allah dan wali syaitan, antara sihir dan selainnya, tukang sihir dan selainnya, maka dia akan bisa menangkap keanehan-keanehan yang terjadi itu datangnya dari mana. Apakah itu sihir datangnya dari syaitan, atau dia betul sesuatu karoma dari Allah. Jadi kita perlu untuk mengenal bentuk-bentuk dari sihir tersebut. Iya. Baik. Dan apa yang disebut oleh penulis di sini dari bentuk-bentuk sihir, ada yang dianggap sihir memang dalam hukum syariat. Dalam hukum syariat. Dan ada dari bentuk sihir yang disebut oleh penulis, ini bentuk sihir dari sisi penggunaan makna bahasa di dalam bahasa Arab. Karena makna bahasanya sudah kita terangkan kan, bahwa sirf itu adalah asarf, memalingkan dari hakikat kepada selainnya, sesuatu yang tersembunyi asalnya dasarnya dan tidak tampak sebabnya. Nah, itu kan sihir secara bahasa. Iya. Baik, jadi penulis menyebutkan beberapa bentuk dari sihir di dalam bab ini. Baik. Kalau begitu di sini ucapan penulis, babu maja'a fis sihir, bab apa yang datang tentang sihir, maksudnya sihir yang dimaklumi di tengah atau di dalam bahasa Arab atau di dalam penggunaannya di kalangan orang-orang Arab. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, qala Ahmad, berkata Ahmad, ini riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Iya. Imam Ahmad berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far yang dimaksud di sini adalah Al-Basri, Al-Khudali Al-Basri, Abu Abdullah, dikenal dengan lakabnya Gundar, digelari Gundar, seorang rawi yang thiqah dan terpercaya. Beliau berkata, haddatsana Auf, menceritakan kepada kami Auf, yaitu Auf ibnu Abi Jamilah Al-Arabi, gelar disebut dengan Al-Arabi, Abu Sahal Al-Basri. Kata beliau, an Hayyan ibn al-Ala, dari Hayyan ibn al-Ala, Al-Hayyan bin Ala ini seorang rawi yang makbul ya, kalau disebut dalam at-taqrib ada kelemahan padanya. Makbul artinya haditsnya lemah, kecuali kalau ada mutabahnya, haditsnya diterima kalau ada yang mendukungnya. Kalau tidak ada yang mendukungnya maka dia dianggap lemah, dan ini sebab kelemahannya pada sanad ini. Kata beliau, haddatsana Qatan ibn Qamisah, Qatan ibn Qabisah an abihi, dari ayahnya Qabisah al-Hilali radhiyallahu anhu, Qabisah bin Makhariq al-Hilali al-Basri. Iya, sahabat yang mulia. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibd, sungguhnya iyafah, tarq dan tiyarah tergolong dari jibd. Jibd sudah berlalu penafsirannya. Apa itu jibd? Sihir. Nah, di sini disebut dari sihir ada tiga, iyafa, at-tarq dan apa? At-tiyara. Iya. Baik. Akan ditafsirkan apa itu al-iyafa. Qala Auf, berkata Auf. Auf ini dikatakan Arabi karena dia sangat paham bahasa Arab, sangat fasih. Auf menafsirkan al-iyafa zajarut tayr. Iyafa itu adalah mengusir burung, mengusir burung. Ayat ini maksud dengan iyafa. Iya. Jadi kalau sihir dalam bentuk iyafa yang dimaksud di sini, dia mengusir burung untuk menentukan dia ini dapat kebaikan atau tidak. Dia lihat dari tanda burung tersebut. Iya. Jadi ketika dia terbang ke arah mana, terbang dalam bentuk bagaimana. Nah, tanda-tanda itu semua mereka jadikan sebagai tanda-tanda sesuatu yang gaib akan terjadi begini dan begitu. Ini bentuk dari apa? Dari sihir. Ini yang dimaksud dengan al-iyafa. Ini yang dimaksud dengan al-iyafa. Dan ini dari kebiasaan orang Arab ya. Dari kebiasaan orang Arab, mereka usir kadang burung itu. Kalau kelihatan, dia lihat burungnya, jenisnya apa, namanya apa, suaranya bagaimana, dia lewat kemana, dia lewat kemana. Dari nama-nama burung itu diambil tanda sesuatu. Misalnya kalau yang terbang Begitu dia usir, dia lihat ada burung di sana. Dia usir, dilihat apa burungnya. Kalau yang terbang burung hut-hut, oh ini tanda petunjuk. Iya. Kalau yang dari kata hut-hut, berarti huda, petunjuk. Nah, kalau terusir, ternyata yang terbang burung gagak. Burung gagak dalam bahasa Arab, gurab. Maka mereka artikan itu, oh ini gurba, ada keterasingan nanti. Ada hal yang aneh. Baik. Jadi itu al-iyafah. Dan ini dari kebiasaan berjalan tengah orang Arab dan diterangkan di dalam hadits ini, itu bagian dari jibet. Baik. Jadi penafsiran dari Auf bin Abi Jamilah ini terhadap kalimat al-iyafah ini memperjelas ya tentang makna mengusir burung. Dan maksud mereka di situ itu untuk melihat hal-hal yang dianggap sebagai perkara yang gaib di situ. Dihubungkan nanti dari kejadian-kejadian yang akan datang. Kemudian sisi sihirnya di sini al-iyafa, dia mengambil dari sebab yang tidak begitu kelihatan, terus dia jadikan sebagai alasan untuk terjadinya sesuatu. Ini kan bentuk dari sihir di definisi yang telah kita terangkan. Baik. Al-iyafa. Jadi iyafa itu yang diterangkan di sini oleh Auf itu dari sisi yang merupakan sihirnya, yang dihitung dari jibitnya. Tapi kalau seorang misalnya sekedar mengusir burung saya, ya, tidak ada hal-hal maksud, dia usir burung karena ada keperluan. Misalnya dia ada burung yang menghalangi jalannya atau makan makanannya, makan apa namanya? Tanamannya, dia usir, itu enggak ada masalah ya. Tidak dipermasalahkan. Baik. Jadi ya, sini yang dimaksud dengan ihafa bentuk tertentu dari sihir yang telah kita terangkan. Kemudian yang kedua dikatakan wattarqa wattarqu al-khattu yukhattu bil ard. Iya. Nah, tarq itu adalah garis yang digariskan di tanah. Garis yang digariskan di tanah. Ini kerjanya tukang ramal yang saya sebut tadi, ar-ramalun. Tukang ramal itu tadi. Jadi dengan garis-garis ini yang mereka buat di tanah, ya. Dari situ mereka ambil sebagai tanda-tanda akan terjadi begini dan begitu. Nah, itu dikatakan tukang ramal, ar-ramalun. Ya. Nah, ini penafsiran Auf rahimahullahu taala tentang at-tarqa ini. Baik. Kemudian setelah itu tentang al-jibt. Wal jibtu qala al-Hasan rannatus asy-syaitan. Isnaduhu jayyid. Tentang jibat al-Hasan berkata itu suara syaitan. Sanad hadis tersebut jayyid. Iya. Di sini di tafsirkan oleh al-Hasan terkait dengan masalah tork tadi, ramal itu ketika dia gariskan ke tanah itu ada tanda-tanda tersendirinya ya, cara mereka di dalam apa namanya menggarisnya. Iya. Baik. Jadi ketika dia garis tanah, ada yang tetap, ada yang turun ke bawah dan seterusnya, itu ada hal-hal yang mereka sebutkan sebagai tanda di situ. Ini yang disebut dengan sihir. Iya. Kemudian di dalam hadis kan ada tambahan lagi, wat tiarah, dan disebutkan juga tiarah. Ya, tiara ini akan datang satu bab khusus diterangkan oleh penulis. Tiara itu orang melakukan sesuatu atau tidak jadi melakukan sesuatu disebabkan karena suatu sebab yang dia lihat, yaitu tiara. Baik. Dan ini akan datang nanti insyaallah taala satu bab khusus oleh penulis rahimahullahu taala. Wal jibat, sekarang ditafsirkan al jibat. Al jibat ini kata Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan yaitu Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, ayahnya namanya Yasar. Jadi Al-Hasan bin Yasar. Al-Hasan bin Yasar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau menafsirkan al-jibat sebagai rannatu asy-syaitan, suara syaitan. Suara syaitan. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Hasan ini, ya, ini mirip dengan yang disebutkan oleh Umar. Karena ranna itu kadang bermana suara, ya, dan kadang bermana teriakan kesedihan. Teriakan kesedihan. Iya. Dan semuanya itu dari amalan syaitan. Jadi Umar kan menafsirkan jibat adalah apa? Jibat adalah sihir. Dan itu bagian dari amalan syaitan. Iya. Baik. Jadi ini al-jibat di dalam penafsiran Al-Hasan. Kemudian kata beliau, wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihil musnad minhu. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibn Hibban secara sahih dalam sahihnya secara bersambung dari Qabisah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini penjelasan apa namanya riwayat terkait dengan penafsiran yang disebut oleh Auf tadi. Iya. Dan juga apa yang datang dalam riwayat terkait dengan penafsiran Al-Hasan Al-Basri. Jadi dari penafsiran ini tampak ya maksud dari hadith Qabisah yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, petikan pelajaran yang ingin diambil oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan di sini bahwa iyafah, turqa dan tiarah ini tergolong dari jibat. Jibat yang sudah kita jelaskan bahwa jibat adalah apa? Sihir yang bertentangan dengan tauhid. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, haramnya mengaku tahu yang gaib. Karena itu bertentangan dengan tauhid. Ini kan orang-orang menggunakan iyafa, turqah, tiara, ini semuanya menebak yang gaib. Dan yang kedua, terdapat keharaman tiara. Dan ini ada akan datang bab khusus penjelasan tentangnya. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga atau penjelasan Al-Hasan Al-Basri tentang haramnya alat-alat musik itu. Dari nyanyian, seruling dan segala bentuk alat musik, karena itu dari suara syaitan yang bisa menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis dalam hadits berikutnya. Dan ini hadith atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis tentang bentuk-bentuk sihir. Kata beliau rahimahullah, wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada ma zad. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu cabang atau suatu bagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah orang itu mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Ini dalil yang sangat kuat sekali ya, penjelasan tentang bentuk sihir. Nah, haditsnya sahih sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Dikatakan manik tabasa. Manik tabasa artinya siapa yang mempelajari, siapa yang mengambil, siapa yang menghasilkan atau meraih. Itu manik tibas. Iya. Asalnya itu dari api ya. Ketika seorang ada api begitu, dia mengambil dari api ini, bagian dari api dia bakar, kemudian dia memiliki api, itu iktibas namanya. Iya. Jadi siapa yang mengambil bagian dari syubah, syubah itu bagian, cabang. Sebagaimana iman itu bercabang-cabang. Rasa malu syubatu minal iman. Kan begitu. Jadi siapa yang mengambil satu bagian dari ilmu nujum, ilmu nujum yang dimaksud di sini adalah seorang itu menjadikan melihat ke bintang sebagai tanda untuk membuktikan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Itu ilmu nujum yang dimaksud di sini, yang dicela. Dan ini akan datang bab khusus nanti dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi mereka melihat kepada ilmu nujum, kejadian-kejadian dari perubahan bintang-bintang itu nanti akan terjadi begini ya, akan ada kejadian begini dan begitu. Baik, maka ini semuanya bagian dari ilmu sihir. Semakin dia belajar dari ilmu nujum, berarti semakin bertambah ilmu apa? Ilmu sihirnya. Semakin bertambah ilmu sihirnya. Jadi maksud penulis membawakan hadits ini di sini, beliau ingin menerangkan bahwa ilmu nujum itu bagian dari apa? Bagian dari sihir. Ilmu nujum adalah bagian dari sihir. Baik. Jadi kalau mereka sebutkan muncul bintang ini, nah ini nanti si fulan akan sakit atau akan datang musibah begini, akan meninggal begini. Iya. Nah, itu bagian dari ilmu sihir. Iya, maka di atas hadits ini orang-orang yang meramal dengan bintang ini itu para dianggap sebagai tukang sihir, orang-orang yang kafir karena mengaku tahu ilmu yang gaib. Mengaku tahu ilmu yang gaib. Baik. Pelajaran yang dipetik dari hadits yang pertama, terdapat di dalam hadits ini haramnya ilmu nujum karena dia bentuk dari mengaku perkara gaib. Dan terdapat di dalam hadis bahwa ilmu nujum itu bagian dari bentuk sihir yang bertentangan dengan tauhid. Dan terdapat bahwa ilmu sihir itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Jelas ya? Jadi ini belajar juga, tapi naudzubillah pelajaran yang paling apa? Paling merugi. Ya, karena itu dikisah dan diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang anak muda yang dipilih untuk belajar sihir dari tukang sihir raja yang sudah tua. Karena dia sudah mau meninggal, maka raja perintah supaya anak muda ini belajar sihir dari raja. Maka dia pun belajar. Ya, bolak-balik dia kembali untuk belajar sihir. Menunjukkan bahwa sihir itu juga dipelajari. Jelas ya? Juga dipelajari. Ada terdapat di dalam hadits bahwa setiap kali seorang itu belajar ilmu nujum, berarti sama saja dia juga semakin belajar apa? Belajar sihir. Iya. semakin dia belajar sihir. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah berpindah kepada dalil yang ketiga. Kata beliau, walin nasai min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad ashrak, wa man ta'allaka syai'an wukila ilaihi. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang membuat suatu buntalan, uqdah, buntalan atau simpulan yang telah dia ikat, thumma nafatha fiha, kemudian dia tiup pada buntalan atau pintalan itu, faqad sahar, maka dia telah melakukan sihir. Dia telah melakukan sihir. Maksudnya dia telah melakukan sihir yang diharamkan. Nafas itu, meniup, itu bukan ditiup biasa ya, tapi ditiup disertai dengan apa? Percikan ludah. Meniup disertai dengan percikan ludah. Sehingga apa namanya, napas dari ruh yang jelek di dalam diri si penyihir itu masuk bersama dengan sihir yang dia buat. Ya, dan itu akan menjadi semakin disenangi oleh syaitan, ditunggangi oleh syaitan untuk mencelakakan orang. Jelas ya? Dan syaitan itu dalam mencelakakan seperti itu bentuknya. Dia kadang menunggangi. Ini jalurnya dengan jalur sihir seperti ini, ditunggangi oleh syaitan. Maka dia telah menyihir namanya. Waman sahara faqad asyrak. Dan siapa yang menyihir, dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa berbuat kesyirikan? Sebab sihir itu tidak datang, tidak terjadi kecuali ada bentuk kesyirikan dilakukan di dalamnya. Dan ini mempertegas ya, pendapat yang mengatakan bahwa sihir itu semuanya kufur. Dan sihir itu hukumnya sama. Tidak ada rincian. Karena sihir itu terjadi, pasti ada hubungannya dengan syaitan, pasti ada kaitannya dengan kesyirikan. Baik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu, maka urusan dia diserahkan kepada sesuatu itu. Ya. Di situ di terjemahan disebut jimat ya. Kalau dihapus enggak ada masalah, hapus saja. Ini pada jimat maupun selainnya. Jadi seorang itu kalau dia bergantung pada sesuatu, Allah jadikan dia bergantung, diserahkan pada sesuatu itu. Dan seorang hamba itu kalau dirinya sudah diserahkan kepada selain Allah, itu adalah tanda kebinasaannya. Ya, karena itu kita selalu berdoa kepada Allah pagi dan petang, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku, jiwaku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. So kalau diserahkan kepada urusannya sendiri, dia pasti akan binasa, mendapat kejelekan. Tapi kalau dia selalu serahkan urusannya, dirinya kepada Allah, maka hal yang berada di tangan Allah itu selalu terjaga. Nah, baik. Jadi sisi pendalilan penulis di sini jelas ya. Siapa yang membuat pintalan atau buntalan yang sudah diikat lalu dia tiup, maka dia telah berbuat sihir. Ya, beliau ingin nerangkan bahwa dari bentuk sihir itu, dari bentuk sihir itu ada yang namanya ikatan-ikatan. Ya. Jampi ikatan-ikatan, hal-hal yang diikat dalam bentuk apa namanya, tali simpul, atau dia buat buntalan, atau yang semisal dengan itu. Ini yang disebut dengan nama azimah. Iya, jelas ya. Dan ini bentuk dari bentuk sihir. Bentuk dari bentuk sihir. Baik. Dan ini dilakukan ya oleh tukang-tukang sihir, karena itu di dalam Al-Quran dikata kita berlindung kepada Allah, wa min syarrin naffadzati fil uqad, dan saya berlindung kepada Allah dari kejelekan tiupan-tiupan para tukang sihir yang meniup di tali-tali simpul itu yang dia buat. Iya. Baik. Jadi begitu cara mereka yang disebutkan di sini oleh para ulama, bagaimana mereka membuat sihir dengan cara mengikat seperti itu. Iya. Kemudian dia tiupkan dari ruh yang busuk dan ditunggangi oleh syaitan dan memberi pengaruh kepada orang. Dan selalu kita sebutkan ya, semuanya itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menakdirkannya, ya, menghendakinya terjadi. Baik. Ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala di sini terkait dengan hadits ini. Jadi ini dalam hadits ada nas ya, bahwa tukang sihir itu adalah orang yang berbuat kesyirikan. Orang yang berbuat kesyirikan. Kita petik dari hadis beberapa pelajaran. Yang pertama, terdapat penjelasan salah satu bentuk dari bentuk sihir, yaitu dengan cara diikat dan ditiup. Dan yang kedua, terdapat bahwa sihir itu adalah kesyirikan, karena terdapat di dalamnya memohon pertolongan kepada syaitan. Dan terdapat bahwa siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka dia pasti akan dikhianati, dia akan dihinakan dengan hal tersebut.